العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Menjelang penghujung ini ya. Sekarang kita masuk ke majrur bil mudhaf. Ya. Qala al-musannif rahimahullah taala wa amma ma yukhfadu bil idafah, adapun yang dikhafatkan atau yang dijarkan dengan idafah ini lebih bagus dibandingkan dengan apa? Mudhaf ya. Ya, ma yukhfadu bil idafah fanahu qaulika gulamu Zaidin. Lihat, perhatikan majrurnya di Zaidin. Jadi lafaz Zaid itu majrur, kenapa? Karena dia diidofahkan, disandarkan, gulamnya si Zaid. Nanti ada takdirnya ya, bisa takdirnya pakai lam atau bisa pakai min ya, gulamun li Zaidin. Gulam ini, pembantu ini punyanya si Zaid, budak ini miliknya si Zaid. Nah ini takdirnya takdir min apa lam, lam tamlik ya. Wa huwa ala kismain. Dan majrur bil idafah ini ada dua macam, ma yuqaddar bil lam, yang ditakdirkan dengan lam yang kayak tadi. Ya, misal kita katakan kitabu Zaidin, kitabun li Zaidin. Berarti begitu. Kitabun li Zaidin, kitab ini milik si Zaid. Nah, wa ma yuqaddaru bimin, dan yang ditakdirkan dengan min. Falladhi yuqaddaru bilam nahu gulamu Zaidin, gulamun li Zaidin. Walladhi yuqaddaru bimin, yang ditakdirkan dengan min, nahu saubu khazzin. Ya, khazzin itu sutra, pakaian sutra. Berarti saubun min khazzin. Babu sajin, pintu kayu. Berarti babun min sajin. Khatamu hadidin, cincin besi. Berarti khatamun min hadidin. Hai. Waalaikumsalam. Kalau kita katakan masjidu al-muslimina, berarti itu takdirnya apa? Masjidun min al-muslimina lil muslimin. Ya. Taib, masjidun lil muslimin. Taib. Asyarhu. Syarah, penjelasannya. Lamma faraghal musannifu, tatkala musannif telah selesai min bayanil makhudi bi harfil khafdi, ya, dari menjelaskan majrur makhud dengan yang majrur dengan huruf khafad, syara'a, maka beliau memulai di sini fi bayanil makhud bil idafah. Ya, menjelaskan yang makhfud, yang majrurnya itu dengan idofah. Lihat di footnote. Idza qulta hadza kitabu Zaidin, apabila Anda katakan hadza kitabu Zaidin, inilah kitabnya si Zaid. Fal kitab mansubun ila Zaid, maka kitab itu mansub, bukan mansub majrur ya. Mansub majrur itu pakai huruf sad. Itu mansub artinya dinisbatkan, disandarkan kepada si Zaid. Li annahu lahu, karena kitab itu lahu, milik dia. Ha, fa idza qulta khatamu hada khatamu hadidin, ini cincin besi. Fal khatamu mansubun ilal hadid, maka khatam cincin tadi disandarkan, dihubungkan ya kepada besi. Li annahu masnu'un minhu, karena cincin itu masnu', dibuat atau terbuat darinya, dari besi tadi. Fa kullu ismain, maka kedua isim tadi ya, Hadidin dan Zaidin, nusiba awwaluhuma ila tsani, kedua kalimat tadi digabungkan antara awal dengan yang kedua. Jadi yang kalimat yang pertama dinisbatkan kepada yang kedua, disandarkan. Yu'rafu fin nahwi, ini dikenal di dalam ilmu nahwu, bismil idofah, dengan nama idofah. Kalimat yang pertama namanya mudof, kalimat yang kedua mudofun ilaih. Taib. Nah, Wal idafatu, idafah itu adalah ta'rifuha, definisinya hiya nisbatun bainasmaini, dia adalah penisbatan antara dua isim. Ala takdiri harfil jarri, ya, yang ditakdirkan dengan huruf jar, ya, taib, dengan takdir huruf jar. Ada takdirnya huruf jarnya, apakah huruf jarnya min atau lam. Wa tujibu jarrasani abada, dan isim yang kedua itu wajib jar selama-lamanya, dia mudhofun ilaih. Taib. Misaluha, contohnya qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sabda nabi, itu lihat qaulu mudhaf an nabiyyi mudhafun ilaihi. At-tuhuru syatrul iman, mana syahidnya di sini? Iman. At-tuhuru, tuhur mubtada, ya, syatru wa khabar wa huwa mudhaf, al-imani mudhafun ilaihi majrur. Taib. Kebersihan, kesucian itu sebagian dari iman. Ini yang hadis. Adapun an-nadhafah minal iman itu enggak ada asal-usulnya. Nah. Baik. I'rabuha at-tuhuru mubtada'un syatru khabaruhu wa huwa mudhafun al-imani mudhafun ilaihi majrurun. Fa kalimatani syatrul iman, maka kedua kalimat, kedua kata syatrul iman ismani, dua-duanya adalah isim. Awwaluha awwaluhuma, yang pertama kalimatu syatru nusibat ila kalimatil iman. Dia disandarkan kepada kalimat iman. Uisamma al-awwalu mudhafan wasani mudhafan ilaih. Yang pertama mudhaf, yang kedua mudhafun ilaih. Wa yu'ta al-awwalu al-mudhafu, yang pertama yaitu mudhaf, yu'ta, dia diberikan, ya. Dia diberikan, diberikan apa? Ma yastahiqquhu min al-i'rab, sesuai dengan i'rab yang berhak buat dia. Ya, misalkan saya katakan ja'a gulamu Zaidin, ra'aitu gulama Zaidin, marartu bi gulami Zaidin. Jadi mudhaf itu sesuai dengan i'rab dia. Ya. Wa yu'rabu ala hasabi mauqi'ihi. Dia di'rab sesuai dengan kedudukan, tempat dia. Sebagai apa dia? Sebagai rafa, marfu, mansub, majrur. Kayak tadi kalimat gulam, ja'a gulamu marfu Zaidin, ra'aitu gulama Zaidin, mansub, marartu bi gulami Zaidin, majrur. Nah, adapun ya kalau yang mudhaf sesuai dengan i'rabnya. Adapun mudhafun ilaih dia pasti majrur. Wa amsani wa huwa al-mudhafu ilaih, yang kedua mudhafun ilaih fa majrurun daiman. Dia mesti selalu majrur. Bisa dipahami sini ya? Ngerti? Udah paham? Gampang ya, di matan kan udah. Wal idafatu ta'ti 'ala naw'aini. Idafah dia datang dalam dua bancam. Yang pertama idafatun ala takdiri lam wa huwa al-aktsaru. Idafah yang takdirnya kalau diasumsikan itu ada huruf jar lam. Ini yang paling banyak. Nahu hadza gulamu Zaidin. Lihat tuh di footnote hadza ha uli tanbih. Perhatikan yang namanya isim isyarah hanya za atau zi. Sedangkan ha itu harfu tanbih, la mahalla laha illa li'rab. Dia huruf tanbih. Huruf tanbih itu untuk ini aja. Apa, memberikan tanbih, peringatan. Hei gitu. Hai. Hada. Nah, jadi dia ha li tanbih. Za baru dia ismu isyarah. Mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Gulamu khabarul mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa huwa mudhafun wa zaidin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu az-zahirah ala akhirih. Hada wadih ya. Baik. Ai gulamu li zaidin. Ai gulamun li zaidin. Hada gulamun li zaidin. Nah. Yang kedua. Tadi idhofah takdirnya lam itu yang paling banyak. Wa idhofatu ala takdiri min. Dan berikutnya idhofah takdirnya min. Wa hiya lati yakunu fiha al-mudhofu juz'an minal mudhofi ilaih. Nah, ketentuannya gimana? Kalau mudhofun ala takdir min itu? Yaitu mudhofun adalah bagian dari mudhofun ilaih. Ya, kayak tadi. Khotamun min hadidin, khatamu hadidin. Berarti si khatam mudhaf dia bagian dari hadid, dia bagian dari besi. Karena dia masnu, dia terbuat dari besi. Paham gak sini? Nah, misalnya saya katakan hadza talibu ma'hadil Hasan. Hadza talibu ma'had al-ma'hadi al-Hasan. Berarti itu takdirnya apa? Min apa lam? Min. Karena si talib ini dia mudhaf, dia juz'un minal min mudhaf minal mudhaf ilaih. Dari mudhaf ilaih al-ma'had al-Hasan. Paham enggak sini? Nah. Taib. Nahu saubu khazin, pakaian sutra. Babu sajin, pintu kayu. Ya. Khazun nau'un minal harir. Ya, lihat khazun nau' minal harir. Dia adalah bagian dari sutra. Wasyaj nau'un minasyajar. Dia bagian dari pohon. Ya. Wa khatamu hadidin, cincin besi. Ai saubun min khazin wa babun min sajin wa khatamun min hadidin. Wadih ya. Jelas ya. Wa min amsilatil idafati, di antara contoh idafah fil Qur'anil Karim, di Al-Qur'an ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, mana syahidnya? Nasrullahi. Berarti takdirnya apa? Min apa lam? Min. Idza jaa nasrun minallah. Tabbat yada abi lahab. Mana mudhofun ilainya? Abi. Udah, satu doang. Tabbat ya, tabbat fil madi ya, yada fa'il ya, fa'il marfu wa lam tarafihi al alif lianahu musanna wa huwa mudhaf abi mudhafun ilaih wa huwa mudhaf lahab mudhafun ilaih. Ya, makanya abi majrur bil mudhaf. Kenapa dia mudhafun ilaih? Karena dia minal asma al khamsah. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Mana syahidnya? La fi suhuf, hah? Suhuf itu mudhofun ilaih? Hah? Enggak. Mana? Ibrahim. Suhufi Ibrahim. Lihat itu di footnote fawaidu wa tanbihat. Ada beberapa faedah dan catatan penting. Qaulul musannifi, tuh lihat musannifi itu mudhofun ilaih. Berarti takdirnya apa? Min apa lam? Min. Qaulun min al musannif. Ma yukhfadu bil idafah, yaitu yang dikhafatkan dengan idafah. Ya. Itu hada qaulu ta'biril kufiyina. Itu adalah pendapat ini kalau mahfud bil idafah. Bil idafah itu pendapat ini adalah ta'bir ungkapan dari ulama nahwu yang ada di Kufah. Fahum yarawna, mereka berpandangan annal amila fil mudhof ilaih al idafah. Mereka berpandangan bahwasanya amil pada mudhofun ilaih ya idafah. Wa sahih alladhi alaihi sibawaih. Namun yang sahih ialah pendapat sibawaih wal jumhuri ya wal jumhuru dan jumhur. Anna alladhi amila al-jarra, bahwasanya yang beramal jar fil mudhof ilaih pada mudhof ilaih huwal mudhof la al-idhofatu. Ialah mudhof bukan idhofah. Ini khilaf ya. Fa yuqalu fi i'rabi misli gulami Zaidin, gulamu mudhofun Zaidin mudhofun ilaih majrurun bil mudhof. Nah. Ya, ini enggak apa-apa. Beda-beda dikit. Asani al-mudhafu la yajuzu tanwinuha tanwinuhu. Yang namanya mudhaf tidak boleh ditanwinkan. Fala yuqalu fi nahwi kitabu Zaidin kitabun Zaidin bil idafah. Nih, nah mudhaf enggak boleh ditanwinkan. Yang ketiga, la tadkhul al 'ala al-mudhafi ilaih. Al enggak bisa masuk ke mudhafun ilaih fi ahwalin makhsusatin tutlabu fi ghairi hadzal mukhtasari. Ya. Al enggak bisa masuk ke mudhofun ilaih illa fi ahwalin makhsusatin, kecuali dalam keadaan kondisi-kondisi yang tertentu ya, yang diperlukan dalam untuk meringkas. Ya. Yang tutlabu. Yang itu yang memang dituntut. Nah. Baik, berikutnya. Arabi yang keempat, idza kana al-mudhaf musannan au jam'a mudzakkarin saliman, apabila mudhafnya adalah musanna atau jam'a mudzakkar salim, tuhdhafu nunuhu, nunnya dihadaf lil idafati, karena idafah. Nahu qaulihi ta'ala tabbat yada, kan yadani ya. Nah, wa qauluhu ta'ala inna mursiluna qah, artinya apa? Mursiluna. Nah, dihadaf. Al-khamis, yang kelima, i'lam annal idafata min khasa'isil asma al-mu'rabati, bahwasanya idafah termasuk diantara kekhususan isim-isim mu'rab. Fala ya'ti al-mudafu ilaihi ba'da fi'lin, mudaf ilaih itu enggak ada yang setelah fi'il, wala ba'da harfin setelah huruf, enggak ada, wala ba'da ismin mabni, enggak ada setelah isim mabni, kadba ma'ir ya, isim isyarah enggak bisa. Namun kalau domirnya jadi mudaf ilaih bisa enggak? Bisa, tapi dia enggak bisa jadi mudaf. Paham enggak? Ya, gulamuhu ya, uha-nya itu mudafun ilaih. Gulamukai mudafun ilaih. Nah. Baik. Kadhamairi wasma'il isyarati dan isim isyarah. Wal asma'il mausulati, isim-isim mausul, wal asma'il syarti, isim-isim syarat, wasma'il istifham, isim-isim istifham. Sawan kana khabariyatan ya. Sawa'un. Maaf, apa itu? Siwa kam al-khabariyati. Lewat saya. Wa asma'il istifham siwa kam al-khabariyah. Selain kam ya, khabariyah dan ai al-mausulah fi ba'di ahwaliha. Dan ai mausulah ya. Ayu itu maksudnya. Pada sebagian tempat-tempatnya. Ini nanti bahasannya di buku lanjutan insyaallah. As-sadis, hunaka asma'un ya'ti ba'dal mudafu ya'ti ba'daha al-mudafu ilaihi daiman. Nah, ini ada beberapa isim ya yang datang setelah ya, setelahnya mudafun ilaih selalu. Setelah isim tersebut pasti mudafun ilaih, yaitu goir. Pasti ya setelah goir mudafun ilaih. Siwa. Ya enggak? Wa mislu ba'du itu kullu kila kilta ba'du kullu subhana zu bimana sahib, pasti ada mudhaf nilainya ya. Zu malin wa ba'da dzarfil makan asmaul jihad asid, setelah dzarf makan nama-nama arah yang 6, depan belakang atas bawah kiri kanan ya, pasti isim yang tertak setelahnya mudhaf nilai majrur ya. Taib. As-sabi ad-dhamair ba'dal asma'i takunu fi mahali jarrin mudafun ilaihi daiman. Nah, domir-domir yang tertak setelah isim itu dia selalu fi mahali jarrin mudafun ilaih. Ya, isim-isim domir-domir yang tertak setelah isim. Kitabi, lihat. Kitabuhu, kitabuna, kitabuka. Nah, dan seterusnya. Taib. Al-i'rab. Coba dibaca sini, ya Rob nih. Syafruddin baca. Cepat Syafruddin. Jaa'a Nasrullah. Al-i'rabu al-awwalu idza jaa'a Nasrullahi wal fathu. Idza dzarfu lamma yastaqbalu min mana antum? Idza jaa ila dzarfun. Lima yastaqbilu. Yastaqbilu min zamanin. Min az-zaman. Jaa fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Nasru fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih wa huwa mudhafun. Lafdzul jalalah Allahu lafdzul jalalah mudhafun ilaihi. Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-zahiratu ala akhirihi. Wal-fathu wal-wawu harfu atfin. Al-fathu ma'tufun ala nasru. Marfu'un mithluhu. Athani tabbat yada abilaha. Tabbat fi'lun madin. mabniyun 'alal fathhi wal ta'u ta'u ta'nisi harfu la mahallalaha la mahallalahu min al i'rabi yada fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al alifu li'annahu musanna wa hadfat wa hudifat wa hudifat nunu li idafati abi mudafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarihi al ya'u li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudafun lahabin mudafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarihi al kasratu al zahiratu 'ala akhirih. Terus athani inna hadza la fitsu inna al-ula. Gantian yang baca. Nah, Chandra. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Inna harfu taukidin mansubun yansibul isma in harfu taukidin yansibul isma yurfa'ul khabar wa yarfa'ul khabar apa? Khabaru khabaro mana merupakan khabar. Terus hada alha hal alha'u litanbihi wada ismun isyaratun isyaratin mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin ismu inna la fi suhufi allamu lamu muzahlaqah muzahlaqah dia nanti masuk ke huruf-huruf jar ya la fi fi itu wa fi harfu jarin dia sebut juga lamul jawab ya inna hadza la fi muzahlaqah terus washufi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarhi al kasratu al zahiratu wa jaru wal majruru muta'alliqani bi mahdhu bil mahdhufi khabaru inna al ula na'tun majrurun wa alamatu jarhi al kasratu al muta'al muqaddaratu ala akhirih lit'adri suhufi badalun majrurun wa alamatu jarhi al kasratu al zahiratu ala akhirih ibrahima mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu'u minas sarfi mamnu'un minas sarfi wa Musa al wawu harfu atfin wa Musa ma'tufun majrurun wa alamatu jarhi al fathatu al muqaddaratu. Dan tamarinu latihan da khattan tahtal mudhofi ilaih fil nasi al-ati ya, coba untuk beri garis di bawah yang kalimat yang ada mudhofnya diredaksi sebagai berikut ya. Lihat disitu min asbabil hifzi al-jiddu wal-muwadhafatu wa taqlilul ghadai wa salatul layli wa kiraatul qur'ani nadaran wasiwaku wasyurbul asali wa aklul kandari ma'as sukari antum garis bawahi mudhafun ilaihnya terus wa min asbabi nisyani ini antum garis jauh juga iqtiraful ma'asi wal humum wal ahzanu fi umuri dunya wa kasratus tigal wa kasratul asygali wal alaiqi wa aqlul ya kazbarah. Apa ini? Kuzbarah ya. Coba lihat nanti di kamus, saya lupa ini maknanya. Wattufah alhamid wal wal muhajamah. Ya. Dan seterusnya. Antum letakkan garis di mudhofun ilaih. Taib. Kemudian antum harokati nas yang berikut bisyakal dengan harokat wa a'rib dan antum i'rab ma tahtahu khattun. Kalimat yang di bawahnya ada khat. Antum berikan sendiri harokatnya. Kalau saya bacain nanti ini dong. Itu qala syekhu syekho syekhi al-islam ibna ibnu ibni taimiyata titu summa apa sama min apa man toriqoh toriqota titu ahli ahla ahlu sunnata titu wal jamaati titu itibai a'i'u asaroruri rasulalilu Allahi Allah Allahu ya batinan wa zahiran. Nah ini jelas ya. Wa tiba uaiu sabilalilu sabikin jelas al awalin minal minal muhajiraini atau muhajirin nah, dan seterusnya diharokati ya. Taib PR ya atau kerjain sekarang aja ya, dikerjain sekarang. Kasbar itu ketumbar. Apaan? Ketumbar atau gigi-gigi. Yang mana? Kasbar. Kasbar itu ketumbar ya? Iya. Atau gigi-gigi. Oh dia min asbabin nisyan. Di antara sebab lupa. Makan ketumbar. Benar itu kasbar. Yang suka dibikin gorengan itu kan? Ketumbar. Oh, Faris tuh suka makan gorengan tuh. Kayak gue. Taib. Dikerjain sekarang.